Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa majidil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar A'adhanallahu wa iyyakum minan nar Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kemudahan kepada kita untuk kita ruku dan sujud kehadapannya dalam sholat maghrib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan insya Allah ta'ala kita lanjutkan kepada ta'lim kita di kesempatan malam hari ini. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefakihan, kefahaman kepada kita di dalam agamanya ini, karena sungguh merupakan tanda dari tanda-tanda kebaikan seseorang adalah Allah memberikan kefahaman kepada orang tersebut dalam perkara agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan orang tersebut dalam perkara agama. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah fahamkan orang tersebut dalam perkara agama. Naam. Fa barakallahu fikum. Maka semoga dan semoga dengan kita menyabarkan diri kita, menahan diri kita di dalam thalabul ilmi, dan mendengarkan ayat demi ayat, hadis demi hadis, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kefahaman kepada kita dalam perkara agamanya. Sebelum kita memasuki materi yang biasa kita bawakan dan kita bahas pada Jumat malam Sabtu ini, masalah fikih dalam kitab Tanbihul Afham, ingin sedikit kami sampaikan faidah yang semoga faidah ini bisa kita mengambil pelajaran daripadanya. Faidah tersebut berkaitan dengan perkara rumah tangga. Dari awal bahwasanya seseorang melakukan rumah tangga melakukan pernikahan adalah untuk atau dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini seandainya kita berbicara dalam lingkup orang yang mengerti daripada tujuan menikah, ya. Dalam lingkup orang yang mengerti tujuan menikah. Dalam artian orang menikah tapi tidak tahu tujuan daripada menikah tersebut. Ada yang mereka menikah dalam rangka untuk apa? Tujuanlah memuaskan syahwat. Sehingga setelah menikah ternyata tidak didapatkan apa yang diangan-angankan, dia cari lagi yang lain. Cerai. Atau ada yang menikah tujuannya adalah untuk bersenang-senang dengan harta. Karena calonnya adalah orang kaya. Ada juga yang menikah tujuannya adalah untuk mengangkat derajat keturunan. Dan ada yang menikah karena agama. Jadi ingin menjaga agamanya, ingin melaksanakan perintah agama. Yang demikian disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tungkahul marah li arba. Lima liha li jamaliha li nasabiha wa li diniha. Fadfar bidati dinik taribat yadak. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi wanita itu karena empat perkara. Dinikahi wanita itu karena empat perkara. Yaitu karena cantiknya, karena keturunannya, karena nasabnya, karena hartanya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka akan berbahagia. Jadi bagi orang yang memahami tentang agama ini, bagi orang yang mempelajari agama ini, kenapa kok orang kaya, misal banyak di, karena diberitakan ya di televisi-televisi ataupun di media-media, si fulan yang kaya dengan fulanah yang kaya menikah hanya umur hari saja. Umur hari. Kemudian cerai. Bintang film ini dengan bintang film ini menikah. Umur pernikahannya hanya bulan saja. Beberapa bulan saja. Cerai. Atau terkadang ada yang menikah, seorang pemuda menikah dengan nenek-nenek. Ala kulihal, berbagai macam kejadian yang berkaitan dengan menikah ini. Maka ketahuilah bahwasanya kalau memang menikah tersebut tujuannya karena ingin bersenang-senang dengan kecantikannya atau dengan hartanya atau dengan keturunannya, dengan garis keturunannya, dengan nasabnya, maka ketika yang diangan-angankan tersebut tidak didapati atau mungkin sudah habis, sudah habis masanya, maka rumah tangga tersebut pun berujung dengan perceraian. Taifa barakallahu fikum. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat yang keempat, pilihlah wanita yang taat akan agamanya. Kalau seorang laki-laki memilih wanita yang taat pada agamanya, maka sepertinya atau semestinya laki-laki itu pun adalah laki-laki yang taat terhadap agamanya. Karena tidak mungkin seorang laki-laki yang soleh akan memilih wanita yang toleh, dan tidak mungkin laki-laki yang toleh akan memilih wanita yang soleh. Tidak mungkin dua sifat yang kontradiksi ini bersatu. Tidak mungkin. Jadi seandainya ada seseorang yang masya Allah, insya Allah, jenggotnya masya Allah, pakaiannya masya Allah, tapi misalkan mau memilih mencari ahwat, mencari pasangan hidup yang benih-benih tinggi, kemudian tubuh semampai, kulit kuning langsat, mata biru, kemudian begitu. Ini dipertanyakan, maksudnya Anda mencari pasangan hidup itu lillah atau lisyahwat? Ya. Boleh memilih, tetapi prioritas yang utama adalah agama. Seandainya engkau adalah seorang laki-laki yang soleh, ya, yang baik adalah untuk laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang jelek untuk perempuan yang jelek, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, wanita yang jelek untuk laki-laki yang jelek, ya. Taifa barakallahu fikum. Jadi, ini yang pertama. Ya. Jadi menikah itu adalah dalam rangka menjalankan syarat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berbicara seorang yang orang yang mengerti agama, ya. Mengerti agama. Thayyib. Akan tetapi namanya rumah tangga. Yang seorang laki-laki dan seorang perempuan disatukannya dua karakter yang berbeda, dua jenis yang berbeda, ya. Walaupun sama-sama mengerti agama, terkadang ada ujian-ujian, ya. Ada rintangan-rintangan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang terkadang kita tidak sadar. Ucapannya, perbuatannya menyebabkan timbulnya keretakan di dalam rumah tangganya tersebut, baik dari pihak laki-laki, dari pihak suami maupun dari pihak istri. Hanya terkadang tidak sadar, ya. Setelah terjadi cekcok besar, sampai hampir-hampir pecah, ya, bahtera rumah tangga tersebut, baru sadar. Oh, kita sudah diadu domba oleh syaitan. Taifa barakallahu fikum. Pada sebagian keterangan, ya, di antara sebab yang merusak kehidupan rumah tangga itu adalah suka membanding-bandingkan. Suka membanding-bandingkan baik suami maupun istri. Membandingkan istrinya dengan wanita lain yang menurut dia wanita lain tersebut lebih baik daripada istrinya. Sehingga apa yang diperbuat oleh istrinya, apa yang ada pada istrinya, selalu dicela, selalu dianggap kurang. Padahal dia belum tahu kekurangan-kekurangan atau kejelekan-kejelekan yang ada pada wanita yang dianggap itu lebih baik daripada istrinya. Dia tidak tahu aib ataupun kekurangan-kekurangan yang ada pada wanita yang dianggap lebih baik daripada istrinya. Maka yang demikian, ini akan membuat ketersinggungan si istri. Akan membuat tersinggung si istri. Fabarakallahu fikum. Dan demikian seorang istri, kalau dia memiliki sifat yang demikian, suka membanding-bandingkan dengan yang lainnya, dia melihat ataupun dia tergambar pada pikirannya bahwasanya laki-laki tetangga rumahnya ataupun karya tetangga bajual di pasar ataupun temannya yang dulu jauh lebih baik dengan suaminya yang sekarang. Sehingga apa yang ada pada suaminya selalu dicela, selalu dikatakan kurang, tidak baik dan seterusnya. Padahal dia tidak tahu betapa banyak kekurangan-kekurangan ataupun aib-aib laki-laki yang dia anggap laki-laki tersebut lebih baik daripada suaminya. Hal ini kalau terus menerus terjadi pada suatu rumah tangga, si suami membanding-bandingkan terus, memuji-muji wanita lain, atau si istri terus nah, memuji-muji ataupun ya yang ada pada pikirannya adalah laki-laki lain daripada suaminya, ya, maka rumah tangga tersebut akan senantiasa guncang. Akan senantiasa guncang. Taifa barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, maka berhati-hatilah dari yang demikian. Ya, kalau ada pada diri kita, waliyadzbillah, semoga tidak ada sifat yang demikian. Istri ya, tidak pandai masak, mencuci tidak bersih, nyetrika tidak rapi, rumah berantakan terus. Ya. Ingat ketika berkunjung pada rumah si fulan, temannya, istrinya apa, ruka dan rumah masya Allah bersih, rapi. Ya. Pas sekali waktu diundang makan, masakannya masya Allah enak. Ya. Tergambar dari rasa masakan tergambar yang memasaknya. Jangan sampai demikian. Ya. Jangan sampai demikian. Segera palingkan yang demikian. Palingkan yang demikian dan katakan bahwa istri saya lebih baik. Ya, istri saya lebih baik daripada yang lainnya. Ya, buktinya dia salatnya masya Allah, pelayanan terhadap saya masya Allah. Hanya karena saya kurang mensyukuri. Saya kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga apapun yang dipersembahkan oleh istri saya selalu dianggap kurang dan tidak baik. Ya. Padahal kalau disyukuri yang demikian, maka ingat, lain syakartum lazidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka Allah akan benar-benar akan menambahkan nikmat tersebut. Ya, demikian juga seandainya istri kita suka memuji-muji ataupun suka membanding-bandingkan dengan laki-laki lain. Dinasihati. Ya, dinasihati. Ya. Jangan kemudian dibiarkan atau tidak ditarbiyah, tidak dinasihati. Fabarakallahu fikum, semoga menerima, kalau tidak ya Allah. Ya, Taib. Dan sebelumnya seorang laki-laki mencari ataupun mencari pasangan hidup, kata orang Arab, ketika seseorang mencari pasangan hidup, jauhi wanita annanah, hannanah dan mannanah. Jauhi wanita yang annanah, hannanah dan mannanah. Annanah adalah wanita yang banyak menggerutu dan berkeluh kesah. Ya, setiap saat, setiap waktu dengan atau tanpa sebab. Ini annanah, wanita yang suka menggerutu, banyak menggerutu, ya, berkeluh kesah. Ada sebabnya ataupun tidak? Kadang demikian. Baik. Kemudian yang kedua, hannanah adalah wanita yang banyak menuntut kepada suaminya. Hannanah wanita yang banyak menuntut pada suaminya. Ya, ia tidak ridho apabila diberi sedikit. Ia suka membandingkan suaminya dengan lelaki lain. Kemudian yang ketiga, mannanah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit apa yang dilakukannya terhadap suaminya. Mannanah adalah wanita yang suka mengungkit-ungkit apa yang dilakukannya terhadap suaminya. Bagaimana taunya bahwa si fulanah wanita itu memiliki sifat annanah atau hannanah atau mannanah? Dicari tahu. Dicari tahu, tidak mengapa seorang laki-laki ketika memang dia berkeinginan, untuk menikah dan sudah ada rencana memproses si fulanah. Tidak mengapa dia mencari tahu tentang keadaannya. Bagaimana akhlak, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Demikian juga si wanita. Tidak mengapa mencari tahu tentang keadaan laki-laki yang menginginkan dirinya, yang mau memproses dirinya. Bagaimana laki-laki tersebut tentang agamanya? Siapa teman duduknya? Bagaimana akhlaknya? Baik. Fa barakallahu fikum. Jadi, nam, kalau ternyata nam wanita tersebut memiliki nam wanita annana atau wanita mannana atau wanita hannana, maka jangan maju. Jangan teruskan. Ya. Nanti suaminya yang repot. Ya, nam. Taib. Ya, nam. Atau enam akan tetapi terkadang, ya, terkadang permasalahannya enam wanitanya sudah baik, laki-lakinya yang kurang baik, ya, wanitanya sudah baik tapi laki-lakinya yang kurang baik, yakni ya tadi wanita laki-laki tersebut menikahinya bukan lillah, bukan karena Allah, bukan karena agamanya, tapi apa? Karena kecantikannya atau karena hartanya atau karena nasabnya, keturunannya, ya, sehingga ketika sudah menikah ternyata apa yang dia angan-angankan, nah, apa yang dia angan-angankan tidak didapati pada istrinya, tidak didapati pada istrinya, akhirnya bagaimana? Nam, akhirnya dia pun nam tidak peduli, tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya. Ya, nam maka tidak jarang terjadi, ya, nam suami istri mengadakan pertandingan tinju, ya, di rumahnya, ya tentunya istri yang kalah lah, ya, nam. Taifa barakallahu, yang demikian bukan apa, bukan karena dari pihak wanita yang salah, tapi dari pihak laki-laki terkadang. Karena seperti tadi, menikahnya bukan karena Allah, tapi karena salah satu dari tiga faktor tadi, harta, kecantikan ataupun keturunan. Ya, nam. Taifa barakallahu fikum. Kemudian di antara perkara atau merupakan sebab rusaknya hubungan suami istri adalah suami istri itu suka menyebarkan aib keluarga sendiri, menyebarkan aib rumah tangganya, ya, ketika terjadi permasalahan antara suami istri, ya, dia ceritakan ke tetangga kanan kiri muka belakang, terkadang kepada ya walaupun pada orang tuanya, yang terkadang dari pihak-pihak tertentu malah mengompori bukan memberikan solusi, ya, ketika satu rumah tangga mengalami permasalahan, mengalami problem, kemudian problem tersebut disebarkan keluar, diceritakan ke sana kemari, maka masing-masing orang akan mengulurkan timbanya, akan memberikan saran dan pendapat yang mungkin saja di antara saran dan pendapat tersebut adalah berusaha untuk merusak rumah tangga itu. Sudah kalau istri begitu tinggalkan saja. Hah? Yang pro dengan istrinya, suami begitu sudah tinggalkan saya, cari lagi, anti masih muda, masih banyak, ya, laki-laki yang mau. Ya. Padahal permasalahannya tidak sebesar seperti itu. Ya. Tidak mesti berujung kepada perceraian, akan tetapi karena sudah banyak yang diceritakan dan banyak saran pendapat yang mengajak kepada kerusakan, akhirnya semakin parah, ya, semakin besar permasalahan rumah tangga itu. Oh ya betul, suami anti itu kemarin begini-begini. Ana pernah lihat dia berganding tangan dengan wanita lain. Yang perempuan suaminya. Istri antum itu berjalan ke sana kemari tidak pakai kaos tangan, dia bawa kaos kaki. Bahkan kadang cadarnya agak diturunkan. Kalau bicara dengan laki-laki lain, wih, begini-begini. Ya, sudahlah, antum cari yang lain biar hati antum tenang. Maka berhati-hati. Kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, ya namanya rumah tangga. Ya, namanya dua orang yang berbeda, ya pasti ada permasalahan. Maka jangan disebarkan ke orang, jangan diceritakan pada orang lain. mungkin disampaikan kepada orang yang diharapkan bisa memberikan solusi. Ya. Disampaikan pada orang yang mungkin atau yang diharapkan bisa memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, tapi kalau hanya dijadikan buah bibir, ya, cerita kisah kemari, maka jangan. Itu akan semakin memperuat permasalahan. Ya, nah. Baik. Seandainya memang sudah diusahakan oleh sang suami sebagai kepala rumah tangga, islah, perbaikan, ya, dinasehati istrinya bilang begitu, tetapi istrinya tetap bersikukeras, nah, pada keinginannya, pada sifatnya yang jelek, ya, pada akhlaknya yang jelek. Nah, sudah dinasihati, sudah berbagai macam usaha dilakukan, nah, untuk memperbaiki istri tersebut, ya, misalkan. Nah, maka, ya, kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki, ya, tidak ada jalan lain, ujungnya adalah perceraian. Ya, nah, seandainya si perempuan tersebut atau si istri itu membahayakan terhadap agama suaminya, maka sang suami hendaklah menyelamatkan dirinya. Ya, menyelamatkan dirinya. Ya, nah. Karena dikatakan di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, salasatun yad'una fala yustajabu lahum rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyatul khuluq falam yutallikha. Ya. Tiga golongan yang apabila berdoa maka Allah tidak akan mengabulkan doa mereka. Tiga golongan yang apabila berdoa maka Allah tidak akan mengabulkan doa mereka. Di antaranya, di antara tiga golongan tersebut adalah seorang laki-laki yang memiliki istri berakhlak buruk. Seorang laki-laki yang memiliki istri berakhlak buruk, namun ia tidak mau menceraikannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Dan sadarnya sahih secara lahir, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, nam. Loh, kok si suami tidak berani menceraikan istri yang berakhlak jelek tersebut? Ya tadi, mungkin dia menikahinya karena apa? Karena salah satu faktor dari tiga faktor tadi. Karena kecantikan, karena harta, atau karena faktor keturunan. Ya. Nah, ya bagaimana dia mau menceraikan istrinya sementara kehidupannya ditanggung oleh istri? Misalkan, ya, karena istrinya yang kaya. Ya, nah. Atau dia memang sudah dininabobokan dengan kecantikan istrinya. Ya. Nah, atau nama dia sudah terangkat dengan dia menikahi wanita tersebut karena wanita itu dari nasab atau dari garis keturunan yang enam, ya, mungkin ya ningrat atau pejabat dan seterusnya misalkan. Tapi akhlaknya jelek. Ya. Dan dia tidak mau mencarikan karena enam. Maka enam suami yang semacam ini kalau dia berdoa pada Allah tidak akan dikabulkan doanya. Ya, enam. Baik. Jadi, nah, ini di antara sebab, ya, nah, terjadi percekcokan ataupun guncangnya rumah tangga, ya, nah, suami istri tersebut suka menceritakan, nah, permasalahan ataupun aib rumah tangganya, ya, nah, sehingga, banyak, ya, saran dan pendapat yang mengompor-ngompori, ya, untuk, ya, sehingga terjadi semakin ruwet permasalahan tersebut. Ya, nam. Kemudian akan tetapi seandainya seorang istri tersebut, ya, dinasihati menerima, nam, dan nampak padanya perbaikan-perbaikan, ya, nam, walaupun ya tidak 100% seperti yang diinginkan oleh suami yang soleh tersebut, maka hendaklah suami itu bersabar. Ya, bersabar. Nah, ya jangan tergesa-gesa, jangan ingin melihat istrinya itu perubahan pada istrinya seperti membalikan telapak tangan. Ya, sekarang dinasihati, sekarang dikasih nasihat 1, 2, 3, 5, 6 saat ini juga harus 1, 2, 5 dilaksanakan. Ya, atau terwujud pada istrinya. Nah, tidak seperti itu. Ya, nah. Kalau misalkan dari 5 nasihat sudah nampak 3 pada istrinya, alhamdulillah. Ya, yang keempat dan yang kelima terus diusahakan. Ya, nah. Taifa barakallahu fikum. Dan wanita yang solehah, ya, wanita yang solehah, dan dia tidak akan mengangkat dirinya di hadapan suaminya. Jadi tidak akan berani melawan terhadap suaminya. Ya, tidak akan berani melawan terhadap suaminya. Nah, dan dia tidak akan memahami ataupun tidak akan menafsirkan bahwasanya perintah suami terhadap dirinya sebagai penghinaan ataupun merendahkan derajatnya, tidak. Ya, dia akan menerimanya dengan baik, akan berusaha melaksanakan apa yang diinginkan oleh suaminya. Karena dia tahu bahwasanya taatnya seorang istri kepada suami itu merupakan ibadah. Itu merupakan sebab dia dimasukkannya ke dalam jannah. Ya, tapi kalau si istri sudah berusaha demikian, maka sang suami jangan kemudian mencari-cari aib ataupun kekurangan istri tersebut. Ya. Kalau si istri sudah berusaha baik, jangan kemudian si suami mencari-cari aib ataupun kekurangan istrinya. Ya, Tapi fa barakallahu fikum. Dinam. Hendaklah diperhatikan, ya, bahwasanya suami adalah pemimpin atas kaum wanita. Nah, maka pemimpin tersebut harus memberikan contoh yang baik, menampakkan akhlak yang baik, beragama dengan baik. Kemudian kalau si istri tersebut mengikuti apa yang ada pada suami daripada kebaikan-kebaikan tersebut, alhamdulillah sudah cukup itu. Ya, akan tetapi kalau misalnya istri itu dinasihati kemudian melawan, dinasihati kemudian berpaling daripada nasihat tersebut, maunya mengikuti kemauan sendiri, maunya rumah tangga itu diatur oleh dirinya, maka wanita yang demikian Allah. Ya, Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayasudha li ahadin lamartul mar'a antasudha li zawjiha min idhami haqi 'alaiha." Seandainya aku diperintahkan untuk seseorang sujud kepada yang lainnya, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya karena besarnya hak suaminya. Karena besarnya hak suami tersebut. Sementara ini malah sebaliknya. Sang istri mau mengatur suami. Sang istri mau mengendalikan rumah tangga. Nah, ini terbalik. Ya. Yang Rasulullah SAW bersabda, la yaflihul qaumu, apa itu? Yang mana itu? Anam tidak akan berbahagia suatu kaum, la yaflihul qaum walau tidak akan berbahagia suatu kaum seandainya pemimpinnya adalah seorang wanita. Ya. Fa barakallahu fikum, maka hendaklah ini diperhatikan. Ya. Terkadang seorang suami mengeluhkan tentang istrinya atau sebaliknya seorang istri mengeluhkan tentang suaminya. Maka hendaklah kita masing-masing memperbaiki diri. Hendaklah kita masing-masing mengoreksi diri kita. Ya. Karena terkadang jeleknya istri karena kejelekan suami, karena dosa dan maksiatnya suami dan sebaliknya. Jeleknya suami terkadang karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh si istri. Ya. Taifa barakallahu fikum, sehingga kalau antara suami istri tersebut mau saling memperbaiki diri. ya, mau saling memperbaiki diri, mau saling memberikan nasihat di antara keduanya. Fa barakallahu fikum, maka enam biidznillah taala rumah tangga tersebut akan berjalan baik. Ya. Akan tapi kalau enam salah satunya keras, ya. Salah satunya keras, kedua-duanya keras, ya. Kedua-duanya keras tidak mau enam menerima nasihat yang satu dari yang lainnya, ya, dan seterusnya, maka enam rumah tangga tersebut akan mengalami keguncangan. Ya, enam. Taifa barakallahu fikum, disebutkan dalam salah satu riwayat, ya. Mungkin sebagian antum sudah membaca riwayat ini. Ya, enam. Tapi terkadang kalau baca sendiri kurang faham, ya. Taib. Diriwayatkan bahwa Syuraih Al-Qadhi suatu hari bertemu Imam Asy-Sya'bi. Maka Asy-Sya'bi bertanya kepadanya tentang kondisi beliau dalam rumah. Jawab beliau, "Selama 20 tahun aku tidak pernah mendapati dari istriku sesuatu yang membuatku jengkel." Ya. Selama 20 tahun, nah, kata Syuraih Al-Qadhi, "Nam, aku tidak pernah mendapati dari istriku sesuatu yang membuatku jengkel." Ya. Masya Allah. Asy-Sya'bi bertanya padanya, bagaimana itu bisa terjadi? Ya, Asy-Sya'bi terheran-heran. Bagaimana itu bisa terjadi? Syuraih menjawab, "Dari semenjak malam pertama aku bertemu istriku, aku melihat padanya kecantikan yang luar biasa, keelokan yang sangat, maka aku berkata pada diriku, aku akan wudu lalu sholat 2 rakaat sebagai wujud syukur pada Allah. Dan ketika aku salam, ternyata aku dapati istriku sholat bersamaku dan salam bersamaku. Ketika rumah telah kosong dari keluarga dan para tamu, aku pun mendekat padanya. Dan aku letakkan tanganku padanya, namun dia berkata, sabar dulu, wahai Abu Umayyah," kunyahnya Syuraih, "jangan tergesa-gesa." Kemudian dia bawakan mukaddimah. "Alhamdulillah, ahmaduhu wa astainuhu wa usalli ala Muhammad wa alihi amma ba'd." Ya, ini malam pertama kayak memukhutbah. "Taib, aku adalah seorang gadis," kata istrinya ini. "Aku adalah seorang gadis yang belum mengenal akhlak dan sifatmu. Maka jelaskan padaku apa yang engkau senangi agar aku lakukan. Apa pula yang engkau benci agar aku tinggalkan." Kemudian dia katakan pula, "Sebenarnya di kaummu ada banyak kaum wanita yang bisa engkau nikahi. Dan di kaumku juga banyak kaum lelaki yang sekufu." Sekufu itu sederajat, setingkat denganku. "Tetapi inilah takdir Allah jika ia berkehendak. Itu pasti terjadi. Dan sekarang aku adalah milikmu, maka lakukan apa yang Allah perintah padamu dari memegang dengan baik atau melepas dengan baik pula. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lak." Ya. Ini sudah selesai khutbahnya atau mukadimah sampai situ. Syuraih berkata, nah ini suami berkata, "Demi Allah, wahai Syabi, dia memaksaku untuk berkhutbah menjawab khutbahnya. Maka aku katakan, alhamdulillah, ahmaduhu wa astainuhu wa usalli ala Muhammadin wa alihi wa salam wa ba'd. Anti telah sampaikan pernyataan, jika anti konsisten padanya, maka itu kebahagiaan anti. Namun jika anti hanya mengaku, maka itu menjadi hujah atas diri anti sendiri. Aku menyenangi ini dan ini, dan aku benci ini dan ini. Jika anti dapati kebaikan dariku, maka sebarkanlah. Namun jika anti dapati kejelekan, maka tutupilah." Kemudian istriku bertanya, "Bagaimana menurutmu tentang ziarah keluargaku?" Aku jawab, "Aku berharap ipar-iparku tidak pernah bosan kepadaku." Istriku kembali bertanya kepadaku, "Siapa yang engkau senangi dari tetanggamu sehingga aku izinkan masuk rumahmu? siapa pula yang engkau benci sehingga aku pun membencinya? Aku jawab, adapun Bani Fulan adalah kaum yang soleh. Adapun Bani Fulan adalah kaum yang jelek. Syureh berkata, maka malam itu pun begitu indah. Aku lalui bersamanya setahun. Aku hidup bersamanya dan hanya kebaikan yang aku dapati darinya. Awal tahun berikutnya aku kembali ke mahkamah dan ternyata Fulana sudah berada di rumahku. Maka aku tanya, siapa dia? Mereka jawab, dia adalah ibu mertuamu. Beliau kemudian bertanya padaku, bagaimana istrimu? Aku menjawab, dia adalah sebaik-baik istri. Kemudian beliau sampaikan, wahai Abu Umayyah, sungguh kondisi terburuk wanita adalah ketika dia melahirkan anak atau ketika dia mendapatkan posisi di samping suaminya, sungguh hal paling jelek yang dimiliki seorang suami di dalam rumahnya adalah istri yang terlalu manja. Maka bimbinglah sekehendakmu dan didiklah sekehendakmu. Demikian 20 tahun aku hidup bersamanya, tidak ada yang aku kritik darinya kecuali sekali, itu pun aku yang zalim padanya. Ya, disebut dalam Ahkamun Nisa Ibnul Jauzi. Taifa barakallahu fikum, ya, ala kulli hal, ya, dalam kehidupan rumah tangga tersebut, ayol ikhwah, ya, ini nasihat untuk saya dan untuk antum semua, ya, koreksi untuk ana dan untuk antum semuanya. Ya, nah, harus adanya saling pengertian. Ya, nah, ya, katakan dan saling keterbukaan. Nah, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Sama-sama berusaha untuk memenuhi apa yang disukai, tentunya selama hal tersebut diridhoi oleh Allah, ya, bukan merupakan perkara maksiat. Ya, nah. Dan apa yang tidak disukai, maka berusaha untuk ditinggalkan. Ya, nah. Taifa barakallahu fikum, yang terkadang seperti tadi saya sampaikan, terkadang ada suami yang ingin menang sendiri, terkadang ada istri yang ingin mengalahkan suami. Ya. Terkadang ada suami yang ingin menang sendiri, terkadang ada istri yang ingin mengalahkan suami. Saya kalau sudah demikian keadaannya, maka rumah tangga itu pun akan melalui keguncangan. Ini akan melalui keguncangan. Ingat ayo ikhwan rahiman wa rahiman. Dan permasalahannya adalah bukan banyak atau sedikitnya duit. Bukan masalahnya bukan banyak sedikitnya uang ataupun harta, bukan. Ya, kebahagiaan itu, kebahagiaan rumah tangga itu akan didapatkan, akan dicapai kalau rumah tangga tersebut didasari atas kasih sayang karena Allah, kemudian enam suami istri tersebut suami yang soleh dan soleha, artinya kedua-duanya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana saya sampaikan di muka bahwasanya banyak orang-orang kaya ataupun orang-orang terkenal, ya, mungkin antum mendengar atau membaca, ya, enam banyak terjadi perceraian, enam apa namanya orang-orang terkenal, ya, baik bintang film ataupun ya, tokoh-tokoh, ya, dan seterusnya. Nah, yang mereka kalau dia hartanya mereka banyak, tapi rumah tangga mereka hanya beberapa hari, hanya beberapa minggu, hanya beberapa tahun, ya, dan seterusnya. Kenapa yang demikian? Nah, ya, kebahagiaan dalam rumah tangga bukan diukur dengan banyak sedikitnya harta. Bukan diukur dengan banyak sedikitnya harta. Ya. Nah, fabarakallahu fikum, maka nam ini sebenarnya nasihat untuk anda dan untuk antum, ya, dan juga untuk yang mau berumah tangga, ya, maka nam ilmuilah tentang bagaimana rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pelajari, ya, jangan hanya bermodalkan semangat atau bermodalkan harta atau bermodalkan waduh saya takut fitnah, ya, saya takut fitnah, nah, jangan. Ya, nam. Akan tapi pelajari dulu tentang nam rumah tangga tersebut. Pun demikian orang-orang tua yang punya anak-anak perempuan, ya, yang sudah nam sudah waktu untuk menikah. Ya, begitu juga orang tua yang punya anak laki-laki yang seumurnya menikah, maka perhatikan, ya, ditanya, nam, bagaimana kamu sudah mau menikah? Ya, nam, kalau sudah mau menikah, maka carikan calon yang baik. Ya, kalau anaknya perempuan carikan calon yang soleh, kalau anaknya laki-laki carikan yang solehah, carikan yang soleha. Ya, enam. Tapi jangan khawatir, waduh, kamu mau menikah bagaimana, kamu belum punya pekerjaan, kehidupan belum mapan. Wah, itu pendapatnya orang-orang yang tidak mengenal agama. Ya, yang jauh dari agama. Yang segala sesuatunya diukur dengan materi. Ya. Segala sesuatunya diukur dengan materi. Nah, saya mau menikah nanti kalau sudah punya pekerjaan tetap, kalau sudah punya gaji tetap. Saya mau menikah calon suami saya harus begini dan begitu. Syarat-syaratnya berhubungan dengan perkara dunia. Ya, paling tidak punya motor lah. Ya, supaya kalau nanti kesana kemari gampang, tidak ikhtilat. Nah, alasannya begitu. Padahal adalah materialistis. Pada dasarnya adalah materialistis. Nah, ya, menikah dengan orang yang belum punya motor, siapa tuh, dan menikah kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezekinya. Sehingga apa? Jangankan motor, mungkin dibelikan mobil. Ya, kan kita tidak tahu. Rezeki kita itu Allah yang atur. Ya, nah. Tapi fabarakallahu fikum, jadi, nah. Ya, kalau punya anak sudah umur-umur ya, 6 untuk menikah, maka tanya. Jangan sampai waliyullah. 6. Ya, kita kecolongan dalam artian ya anak sudah 6, kalau anak kita laki-laki sudah mengenal berbagai macam wanita ya, di dunia maya. Ya. 6, atau anak perempuan kita sudah mengenal berbagai macam laki-laki di dunia maya. 6, sekarang kan walaupun jauh bisa laku hadap. Ya, dengan istilah apa? Video call atau video call. Ya. Nah, walaupun jauh bisa baku hadap dengan video call. Nah, lebih daripada itu banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan handphone tersebut. Ya, nah, tifa barakallahu fikum, maka ya, nah, sebagai orang tua hendaklah atau harus ya, nah, benar-benar nah, memperhatikan anak-anaknya. Ya. Nah, kalau memang sudah waktunya untuk menikah, ya, enam atau ada keinginan pada anak untuk menikah, maka enam, ya, segeralah berusaha untuk memenuhi keinginannya. Ya, enam. Ya, dan tentunya setelah menikah bukan kemudian dilepas begitu saja, ya dibimbing. Ya, tetap sebagai orang tua ya tetap orang tua, dibimbing, diarahkan, dinasihati. Ya, enam. Taifa barokatium, mudah-mudahan dan demikian. Enam, Allah memberikan rahmatnya, memberikan barokahnya, memberikan taufiknya sehingga anak-anak kita, enam, ya, menjadi anak yang soleh-solehah, enam, diselamatkan dari berbagai macam fitnah, enam, di akhir zaman ini. Wallahualam bishawab, kurang lebihnya ana mohon maaf. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salah dan kekeliruan maka datangnya dari kejahilan ana dan dari syaitan, dan kami bertaubat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.